meyakini, mengimani hari akhir, pastilah ia akan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari tersebut. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggandengkan keimanan kepada Allah dan hari akhir ini tidak hanya sebatas diakui kebenarannya, diyakini keberadaannya, tapi yang terpenting dari itu adalah al-isti'dad. Ya. Apa itu isti'dad? Isti'dad itu adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi hari tersebut. Di antara persiapannya adalah sebagian akhlak yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini. Ya, tidak bermudah-mudahan berucap, tapi difikir terlebih dahulu. Jika baik, dia ucapkan. Jika tidak, diam. Di antara amalan juga yang bisa menjadikan amalan itu sebagai pemberat timbangan amalan di yaumil qiyamah kelak adalah sikap berbuat baik kepada tetangga, tidak mengganggu tetangganya. Sehingga ketika ia berbuat baik kepada tetangganya, dia secara otomatis balasan pahala yang akan ia dapatkan nanti ia petik di ketika di hari akhirat. Sehingga konsekuensi keimanan adalah ini, adanya amalan-amalan soleh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dua perangai terkait dengan tetangga, dan ini sudah kita jelaskan panjang lebar pada pertemuan yang lalu, di sini ada penjelasan dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah terkait dengan wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia muliakan tamunya. Siapa itu tamu? Kata Syekh Shalal Fauzan, wa dhaif huwa alladhi yanzilu bika. Wa ikramu dhaifi yajibu fil qura wal bawadi allati laysa fiha mata'im. Ad-dhaif, tamu itu adalah seorang yang singgah ke tempat tinggalmu. Dan memuliakan tamu hukumnya wajib. Memuliakan tamu hukumnya wajib, baik ia berada di kota ataupun di desa yang keadaan kota dan desa ini laisa fiha mata'im, tidak didapati mata'im, tempat-tempat makan, rumah-rumah makan. Wa laisa fiha mahillatun tabi'ul akla wa syurba. Tidak didapati pula di kota yang antum tinggal, di desa juga, tempat-tempat yang di situ dijual makanan dan minuman. Wa laisa fiha fanadiq ta'wil ghariba wal musafira wa 'abir as-sabil. Tidak didapati juga di dalamnya hotelan, perhotelan, penginapan yang bisa ditinggali oleh orang-orang asing, ya, musafir atau orang yang dalam sebuah perjalanan singgah. Nah, fal qaryatu laisa fiha syai. Kalau pembahasan seputar desa, pedesaan, maka di sini enggak ada khilaf sudah. Desa, di desa, dusun itu jauh dari apa? Mat'am, depot, restoran, ya, rumah makan. Wa kadzalikal badiyah laisa fiha syai'un. Juga al-badiyah ini daerah-daerah yang primitif. Di sini wajib hukumnya kita ketika ada tamu kita muliakan tamu itu. Fal insan walau kana ghaniyan idza kana marran fi baladin wa laysa fihi ma yuba'u aw yu'ajjaru min haqqihi 'ala man nazala 'indahu annahu yukrimuhu. Adapun seseorang walaupun dia kaya, ketika ia melewati daerah yang di situ enggak ada makan, enggak ada minuman, ya, hutan jauh terpencil, barakallahu fikum, enggak ada di situ penjual, ya, tidak ada di situ rest area, enggak ada, tengah hutan, tapi perkampungan ini. Maka ketika orang tadi singgah ke rumah tamu, wajib bagi kita untuk menjamunya atau memuliakannya. Amma fil mudun falaysa hunaka haja liwujudil mata'im wal fanadiq fa idza kana ghaniyan fa huwa laysa muhtajan. Adapun ketika dia sampai di perkotaan, maka di sini dia enggak seberapa perlu untuk apa? Dijamu. Apalagi mereka adalah orang-orang yang mampu. Karena banyaknya rumah makan. Barakallahu fikum. Amma idza kana faqiran fa anta tatasaddaq alaihi li faqrihi. Adapun kalau yang bertamu ini fakir, ya, barakallahu fikum, maka kita bisa bersedekah kepada si fakir tadi sesuai dengan apa yang ia butuhkan, ya. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din azana Allah wa iyyakum. Itu terkait dengan hak-hak tamu. Nah, waja'a fil hadis, datang dalam hadis sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim rahimahullah, min hadithi Abi Syuraih Al-Adawi radhiyallahu anhu, Nabi SAW memberikan batasan dalam penjamuan atau pemuliaan tamu. Kata Nabi, jaizatuhu yaumun wa lailah. Menjamu tamu tadi, ya, dengan makanan yang istimewa, ya. Biasa tamu awal datang, kita memberikan makanan yang lebih dari apa yang kita makan. Kalau kita kesehariannya paling istimewa makanannya telur misalnya, maka di hari itu ada tamu, dia masak ikan, ayam, ya, nanti makan siangnya daging, makan malamnya ini, diatur menunya. Kata Nabi, jaizatuhu yaumun wa laila, ya, penghidangannya itu sehari semalam, satu hari semalam diistimewakan. Wadhiyafatu salatatu ayyamin fama ba'da dzalika fahuwa shadaqah. Dan bertamu itu adabnya 3 hari. Sampai 3 hari. Adapun setelah itu, maka penjamuan kita sifatnya shadaqah. Tidak wajib. Wa tamamu dhiyafa thalathatu ayyamin bilayaliha. Dan masa bertamu sempurnanya adalah 3 hari. Kata sebagian ulama, kata ahli ilmi, kata Syekh Shalal Fauzan, al-wajibu yaumun wa lailah. Yang wajib adalah sehari semalam. Wa tamamu thalathati ayyamin bilayaliha mustahabun. Dan menyempurnakan sampai 3 hari hukumnya mustahab. Istimewakan sampai 3 hari hukumnya mustahab, sunnah. Barakallahu fikum. Wa qad kana ikramul jah wa ikramul dhaif min al khisalil ma'rufah 'indal arab qabla al islam. Adapun akhlak dan adab terkait memuliakan tetangga, memuliakan tamu, ini merupakan perangai yang dikenal dan perangai yang sudah ma'rufah. Perangai yang dulu melekat di bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Nah, sebelum masa keislaman, wa kanu yatafakharuna bidzalik. Mereka berbangga, berbangga dengan adanya tamu yang datang ke mereka. Bangga mereka kalau datang tamu itu senang. Bahkan sebagian mereka dicari, tamu itu memang dicari, mencari orang-orang yang mau dia singgah ke rumahnya dan dia jamu. Itu mereka. Berbeda dengan orang sekarang, kebanyakan kalau kedatangan tamu susah. Kalau mereka senang, ya, itu bangsa Arab. Dan Arab-Arab yang keturunan pun juga demikian sifatnya. Nah, sampai didapati ya di satu kota itu banyak di situ tinggal di sana adalah ikhwah yang keturunan-keturunan, ya, peranakan Arab. Ya, asal kakek-kakek mereka dari Yaman. Tapi sudah dia lahir di Indonesia, ya. Tergantung tempat kelahirannya, kalau dia lahir di Solo ya bahasa Jawa, bukan bahasa Arab. Lahir di Cilacap ya Jawa ngapak. Lahir Palembang bahasa Palembang. Lahir Madura ya bahasa Madura. Cuman khisal ini tadi, perangai menjamu tamu itu memang benar-benar luar biasa. Bahkan diantara mereka sempat yang anak tahu itu bertengkar gara-gara rebutan. Siapa di antara mereka yang jamu tamu? Rebutan untuk dia yang buat menjamu. Ya. Kalau ada ustaz datang, ya, itu rebutan. Kalau sudah dia sudah masak, sudah ingin jamu ustaz, kemudian dia apa? Ditikum. Ustaz lagi perjalanan, diajak ke rumahnya. Wah, itu sudah. Marahnya luar biasa. Nah, tuh lihat ini. Ini perangai mereka seperti itu. Bahkan kakek-kakek mereka kalau cerita, mereka menunggu jadwal kereta datang itu ditunggu di stasiun. Ya, orang-orang datang itu dipersilahkan untuk bertamu ke rumahnya. Nah, luar biasa. Wa asy'aruhum fi hadza katsiratun. Dan syair-syair mereka dalam masalah penjamuan tamu, berbangga dengan tamu sangatlah banyak. Faja'al Islam wa aqarra dzalik. Kemudian datang ajaran Islam lalu kemudian mengokohkan akhlak yang baik tersebut. Wa hatha 'alaihi, dan Islam pun juga memotivasi untuk melakukannya. Lima fihi minal khair. Karena banyaknya kandungan kebaikan yang terdapat di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita lanjutkan. Al hadithus sadis ashar. Hadith 16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi Al-Yamani radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang lelaki bertanya atau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini." Wahai Nabi, beri aku wasiat. Qala la taghdab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jangan marah. Jangan kamu marah." Faraddada miraran. Pemuda atau lelaki ini mengulangi lagi permintaannya, "Ausini. Beri wasiat aku." Rasulullah pun tetap menjawab, "La taghdab, janganlah engkau marah." Nah, Syekh Shalal Al-Fauzan menyatakan, "Al-ghadabu war-ridha," sikap marah, kemarahan dan keridhaan, kerelaan, khaslatani wasajiyatani tubi alaihimal insanu. Kemarahan dan keridhaan merupakan dua perangai dan tabiat yang diciptakan kepadanya manusia, atau yang diletakkan keduanya tersebut kepada manusia. Lifaidatin wa maslahatin, untuk sebuah faidah dan kemaslahatan. Keridhaan, kerelaan mengandung kemaslahatan. Kemarahan pun juga mengandung kemaslahatan. Nah, falladzi la yaghdab yakunu naqisan. Maka seorang yang tidak bisa marah, tidak mau marah, tidak pernah marah, ini adalah kekurangan. Lakin la budda an yusta'malal ghadabu fi mahillihi. Akan tetapi yang seharusnya sikap kemarahan tersebut digunakan pada tempatnya, ya. Sehingga Nabi SAW dalam hadis ini mewasiatkan agar seorang menjauhi kemarahan. Di sini, ini maksudnya adalah kemarahan yang tercela, yang kemarahan itu dikeluarkan, dilampiaskan bukan pada tempatnya. Berarti di sini ada kemarahan itu ada dua jenis, ya, al-ghadabul mahmud wal-ghadabul madzmum, kemarahan yang terpuji dan kemarahan yang tercela. Barakallahu fikum. Kemarahan yang terpuji adalah ma kana lillahi walil haq, apabila ia kemarahan itu karena Allah dan untuk kebenaran. Terkhusus ketika batasan-batasan Allah dilanggar, ketika agama Allah dihinakan, dilecehkan, wajib bagi kita untuk marah. Dan sikap yang seperti ini adalah sikapnya para anbiya Allah, nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Sifat nabi juga termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim dan yang lainnya, keduanya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghadiba ihmarrat 'ainahu wa'ala sawtuhu washtadda ghadabuhu hatta ka'annahu mundhiru jaysin." Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika marah maka memerah kedua matanya. Nah, dan bersuara dengan suara yang tinggi. Barakallahu fikum. Semakin kuat kemarahannya, semakin tinggi dan keras kemarahannya, sehingga seakan-akan ketika dia berbicara itu sedang memimpin sebuah pertempuran. Nah, barakallahu fikum. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi juga pernah marah. Nabi pernah murka. Ya. Kalau mungkin kata-kata yang disampaikan oleh Nabi itu disampaikan kepada kita, kita mungkin paling sudah mutung gitu. Ya, mutung ya. Sudah enggak mau ke masjid lagi. Sudah malas mau masjid. Pernah Nabi marah kepada sahabat Mu'ad ibni Jabal radhiyallahu anhu, sampai-sampai sahabat yang melihat kemarahan Nabi kepada Mu'ad mengatakan, aku belum pernah melihat besarnya kemarahan Rasul kecuali hari ini. Ya, memang benar-benar marah. Sampai Nabi mengucapkan, afatana anta ya Mu'ad, apakah kamu mau jadi juru fitnah? Marah Nabi. Wah, kalau kita dibilangin gak gitu di depan umum, gimana kita? Hah? Sudah gak mau ke masjid, sudah nyari masjid lain. Barakallahu fiik. Dimarahi ustadznya langsung mutung, sudah gak mau ngaji sama ustadz itu. Kalau jadwalnya saat itu gak mau, kalau saat yang lain baru. Ya, ini penyakit. Ya. Barakallahu fiik. Ini al-ghadabul mahmud, ketika kemarahan itu karena Allah dan untuk kebenaran. Adapun kemarahan yang mazmum, tercela, yakni kemarahan yang sifatnya duniawi, kemarahan yang sifatnya duniawi, membela hawa nafsunya, membela perasaannya, membela ketersinggungannya, itu duniawi. Ya. Barakallahu fikum. Itu yang mazmum. Di dalam hadis ini ada dalil semangat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menggali wasiat, meminta wasiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, fihi al-amru bil akhlaqil karimah. Di dalamnya terdapat anjuran untuk kita berakhlak yang mulia, yaitu dengan menahan kemarahan. Nah, datang pernah datang seorang pemuda ke salah seorang ulama yang bernama Abdullah ibn Mubarak. Dia mengatakan, ijma' lana husnal khuluq fil kalimah. Ya. Dia mengatakan, wahai Syekh, tolong Anda mengucapkan atau mengumpulkan satu nasihat yang penting, ya, dalam satu kalimat. Jangan banyak kalimat. Nasihat yang sangat penting dalam satu kalimat saja. Ya. Kita kalau nasihati kebanyakannya berkalimat-kalimat. Ini satu kalimat saja, tapi di situ kandungannya banyak. Kata Abdullah bin Mubarak, tarkul ghadab. Kamu tinggalkan kemarahan. Ya. Kamu tinggalkan kemarahan. Ini menunjukkan bahwa kemarahan itu berefek negatif yang sangat banyak. Ya. Banyak kasus-kasus sebabnya karena kemarahan. Orang tua tega membunuh anaknya karena marah. Bayi masih kecil dicekek lehernya sampai mati, ibunya marah. Ya. Bayinya nangis terus, sudah dikasih makan nangis, kasih ini nangis, nggak sabar, ya, dimandiin tapi dicelupkan ke bak, berhenti nggak nangis, mati, marah. Nah, maka dari itu, Al Hasan Al Basri radhiyallahu salah satu ulama tabiin. Beliau menyatakan arba'un man kunna fihi asamahullahu minasyaitan. Ada empat perangai yang apabila ia bersifat dengannya, Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari gangguan syaitan, dari godaan syaitan, dari makar syaitan. Yang pertama, man malaka nafsahu indar raghbah, yaitu barang siapa yang bisa mengendalikan dirinya ketika raghbah. Apa raghbah kemarin? Masih ingat? Raghbah apa? Rasa? Hah? Hmm? Raghbah apa? Hah? Raghbah. Rasa? Rasa cinta? Iya, artinya lebih tinggi daripada sekedar cinta, ya. Yakni perasaan harap yang sangat tinggi untuk mendapatkan perkara yang diharapkan. Rasa cinta juga bisa, tapi lebih tinggi daripada rasa cinta. Rasa cinta yang apa? Mengharapkan sesuatu yang akan dicapai, gitu loh. Artinya Al-Hasan Al-Basri di sini menasehatkan siapa saja yang bisa mengendalikan harapannya yang sangat kuat, ia selamat, akan terhindar dari makar syaitan. Orang kalau sudah memiliki harapan yang besar, yang bisa mengendalikan, terlalu berharap, maka ketika dia tidak mendapatkannya, ia akan membabi buta. Ya. Orang yang sangat berharap sekali jadi wakil rakyat misalnya. Ya. Ambisi akhirnya enggak bisa mengendalikan. Nah. sudah ambisi apapun ditempuh. Nah, subhanallah enggak jadi. Akhirnya stres. Ya, sehingga ketika musim-musim pilihan itu sampai disediakan rumah khusus bagi calon-calon yang gagal, caleg-caleg yang gagal, yang stres, yang gila. Ya. Sampai dia ngomong sendiri, sudah habis-habisan sudah. Rumah digadaikan, rumah ini habis. Ya enggak mikir dah globalnya. Nah, diiming-imingin oleh tim sukses, tim suksesnya. Ya. Wah, di kampung saya Pak sudah mendukung Bapak sudah ini, percaya. Ternyata kalah, stres. Ini enggak bisa mengendalikan rohbah, harapan yang sangat kuat. Yang kedua, man malaka nafsahu indar rohbah, pakai hak. Yani seorang yang bisa mengendalikan ketika ia memiliki apa? Ketika ia merasa takut. Kalau seorang memiliki ketakutan yang sangat kuat, tidak terkendali, akhirnya apa? Akhirnya ia terjatuh ke dalam kesyirikan. Karena takutnya gulu, melampaui batas. Nah, ketakutan dengan perkara-perkara yang sifatnya gaib. Takut dengan angka. Takut dengan angka. Karena baru tahu angka 13 horor di sini ya, di Palembang ini. Angka 13 itu angka sial menurut mereka. Dan memang benar, di komplek itu enggak ada, ada 3 komplek, 4 komplek enggak ada angka 13. Muter-muter tak cari 11, wah ini 12. Langsung 14. 13-nya hilang. Tak cari lagi sebelumnya. Ternyata 12B. Jadi enggak ada 13 urut, langsung 14. Di kompleks sebelah juga gitu. 12, 12B, 14. Ana belum ngecek di perhotelan, ada enggak angka 13? Yang pernah ke hotel, cek angka 13. Ana yakin enggak ada. Takut dengan angka yang akhirnya menjatuhkan ia ke dalam apa? Kesyirikan, tiaroh. Bahasanya angka itu bisa mempengaruhi nasibnya, mempengaruhi rezekinya. Ya Allah, sangat-sangat rendah akidah mereka. Takut dengan sebatas angka. Makanya ketika di Palembang itu banyak orang yang ketika ana membuat angka 13 itu besar, orang pada lihat. Ya awalnya gak tahu ana. Ini orang kok pada lihat di saya. Ternyata baru tahu setelah kemudian nanti. Di rumah itu angka 13-nya gede. Fungsinya biar paket ekspedisi itu gak bingung nyari nomor rumah. Itu sih tujuannya. Ya. Ternyata itu adalah angka yang horor. Keramat. Keramat itu dari karoma, ya. Angka yang dikeramatkan oleh mereka. Sehingga bertahun-tahun rumah itu berlalu setahun enggak ada yang nempati. Karena takut dengan angkanya ini. Walhamdulillah ahlu tauhid, ahlus sunnah gak mikir dengan angka, ahlan wa sahlan, gak ada yang ngontrak, tak ngontrak gitu ya. Nah kebeneran malah dapat murah. Barakallahu fikum. Tapi gak kemudian ditakut-takutin yang punya. Wah 13, wah gak ada, gak mungkin gak ada yang ngontrak itu. Sudah pastikan kami sudah 5 juta per tahun. Ya sudah Pak, gak apa-apa, ada barang-barang. Enggak, ya kita sewajarnya lah. Ya. Enggak kemudian ditakut-takutin, ya. Barakallahu fikum. Orang Indonesia masih percaya seperti itu. Nah, yang ketiga, man malaka nafsahu inda syahwa. Seorang akan terlindungi dari syaitan ketika ia bisa mengendalikan dirinya ketika ia bersyahwat. Gawat. Kalau dia memiliki syahwat yang kuat, gak bisa terkendali. Wah, nyasar ke sana kemari. Ya, syahwat. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, atau nanti setelah ini kita baca ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim, ketika syahwat harus dikendalikan. Al-Ghadab yang ketiga, yang keempat, yakni man malaka nafsahu indal ghadab. Seorang bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Nah, jadi kalau marah jangan terlalu dikeluarkan semua gitu. Harus ditahan karena memang anjurannya agar ditahan. Nah, Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang bisa menahan kemarahannya. Allah menyatakan di dalam Al-Quran tentang sifat orang-orang bertakwa, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya ketika ia dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan susah. Wal kadhiminal ghaidha. Dan orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa menahan kemarahannya. Wal afina 'anil nas. Dan memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain. Kalau meminta maaf itu mudah. Tapi memaafkan itu yang susah. Enak kalau meminta maaf itu paling mudah sebenarnya. Ya. Habis mendzalimi, ya. Biar enggak dibalas minta maaf. Afwan ya. Ya. Barakallahu fiik. Tapi yang terdzalimi tadi, memaafkan tadi sulit. Ya, dia sudah dizalimi misalnya. Nah. Susah dia. Inginnya membalas kan gitu. Tapi dia memaafkan. Jadi memaafkan itu sifat orang besar, jiwanya orang yang besar, berjiwa besar. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyatakan dalam kitabnya Madarijus Salikin, nah, bahwasannya kemaksiatan kibariha wa sighariha thalatha. Annal ma'asi kibariha wa sighariha thalatha. Kemaksiatan itu sebab-sebabnya baik kemaksiatan yang sifatnya kecil ataupun besar ada tiga. Atau bukan sebabnya ya. Usulul ma'asi. Pokok-pokok kemaksiatan. Usulul ma'asi, pokoknya. Dasar-dasar kemaksiatan itu yang besar ataupun yang kecil ada tiga. Yang pertama, at-ta'alluq bi ghairillah. Sikap bergantung kepada selain Allah. Sikap bergantung kepada selain Allah. Fahadihi ghayatuhu asyirku billah. Maka sikap bergantung ini kepada selain Allah ini puncak kemaksiatannya nanti adalah kesyirikan kepada Allah. Kemaksiatan kelas berat ini. Bergantung kepada selain Allah artinya apa? Tawakalnya digantungkan kepada makhluk. Sangat mendewakan pimpinannya. Sangat mendewakan orang yang berbuat baik kepadanya. Sehingga apa saja yang diperintahkan oleh pimpinannya tadi, walaupun di dalam urusan kemaksiatan, ia taati. Karena khawatir dia tidak mendapatkan barang murah dari dunianya itu. Bergantung. Sampai-sampai terucap, wah kalau enggak ada Pak Fulan itu habis tamat riwayat. Ini berbahaya. Lah puncak sikap bergantung kepada selain Allah ini tadi apa? Kesyirikan. Itu sudah parahnya ini. Yang kedua, asyahwah. Syahwat. Faghayatuhu az-zina. Syahwat puncaknya nanti yang diinginkan oleh syahwat ini, syahwat itu adalah sebuah hasrat, keinginan yang kuat terhadap sesuatu, itu syahwat. Nah, khususnya perkara-perkara yang menyimpang atau melanggar syariat Allah. Sesuatu yang diinginkan, dihasrati, khususnya perkara-perkara yang kemaksiatan, itu syahwat. Ghayatuhu az-zina. Puncak dari kemaksiatan syahwat ini adalah perzina. Yang ketiga, al-ghadab, kemarahan. Faghayatuhu al-qatlu, kemarahan ini puncaknya adalah pembunuhan. Kalau sudah membunuh, puas, selesai urusannya itu. Kalau belum dibunuh, wah panas terus itu. Apalagi ketemu orangnya yang pernah menzalimi dia, yang pernah nyakitin dia. Wah sudah. Pinginnya ya, kalau udah marah dihabisin biar selesai udah gitu. Itu puncaknya kemarahan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini nasihatnya tepat ya, la taghdab. Barakallahu fikum. Sebagian para ulama menjelaskan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati laki-laki ini agar tidak marah. Kan banyak amalan-amalan yang lain ya, yang mungkin lebih utama dibanding dengan ini tadi. Misalnya bertauhid lah, istiqomah kan gitu. Bahkan didapati dalam sebagian hadis ketika para sahabat mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka ghairaka. Wahai Rasulullah, ku ucapkan kepadaku satu ucapan saja, dan aku dengan ucapan ini gak akan tanya ke yang lainnya sudah. Kata Nabi, kul amantu billahi fastaqim. Katakan kamu beriman kepada Allah, istiqomahlah. Ya, kenapa nasihatnya gak itu aja? kok ini kok kenapa kok cuma apa? Agar tidak marah. Kata sebagian ulama, la'alla hadzal rajul kana ma'rufan bil ghadab. Bisa jadi lelaki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikenal dengan sikap atau sifat temperamen gampang marah. Ya. Gampang naik darahnya. Kesenggol sedikit naik. Ya. Ke pasar kesenggol sedikit, marah-marah dia. Yang namanya ke pasar, desak-desakan. Nah. Disentuh kakinya karena dirapatkan, diinjek kaki antum. Sering antum ya gitu ya. Marah. Nah, bisa jadi apa ini tadi? Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibu kulla insanin bihasabi hajati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjawab setiap orang yang datang kepadanya sesuai dengan hajatnya. Disesuaikan dengan apa? Jenis orangnya dan karakter orangnya. Kalau dia minta nasihat, dia lihat, oh ini orang ini ya malas misalnya, maka dinasehatin dengan semangat untuk beribadah. Oh orang ini berfoya-foya, dinasehatin untuk hemat. Kayak gitu. Fa'usahu Rasul wa khassahu bihadil wasiyah li'ilmihi bihalihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadanya, dan Nabi mengkhususkan wasiat agar ia menjauhi kemarahan ini karena pengetahuan terhadap kondisi lelaki tersebut. Tentunya ini adalah wasiat untuk dirinya, diri para sahabat tadi, diri seorang sahabat tadi, dan juga untuk yang selainnya. Ya, bukan oh ini khusus nasihat untuk sahabat yang tanya, tidak. Ini juga untuk selainnya termasuk kita. Barakallahu fiikum ikhwani fid din, azzani Allah iyyakum. Sampai di sini dulu mungkin kajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat untuk kehidupan kita dan amalan kita. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana ke Pandu? Belum. Nitip sirwal. Belum. Tak pakai futsal. Yang mana? Hah? Ini kami. Iya yang ini tapi dah tak jahit. Subuh di apa? Iklan ada di status ini. Iya, sama weh pakai ongkir. Pakai ongkir. Pakai tema toh, tidak nyari yang ongkir. Ada kalau yang kayak gini, ini 130 atau 100? Ya 130. Penting buat olahraga lah. Kalau yang hitam ini, ada itu kan pesan sama si Yadi, dibeliin dua hitam semua. Oh, gampang ini, iya. Jahitannya itu lepas. Kalau yang di rumah tuh enak, yang sini tuh selangkangannya tuh lebar. Ini aluin, bahannya beda. Ya ini tuh selangkangannya. Hah? Bagian selangkangannya itu lebar enak. Iya. Tapi ya gampang. tinggal di sini tapi sip dua ini sip dua recepnya sesok mone. Kayaknya jatah kita habis ini. Jatah kita masuk malam habis kayaknya. Besok ada. Ustaz capek ya. Bawa jas hujan. Ya, jas hujan. Iya, sudah persiapan. Insyaallah hujan terus malam. Alhamdulillah.